طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana wae ayana, di mana saja Anda berada, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, ataupun melalui streaming YouTube, Facebook atau media sosial lain di mana saja Anda berada. Pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, pemirsa TV Al-Asmaul Husna Cianjur, pendengar radio Satu Lombok, radio Amuba Pangkal Pinang, radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, radio Darul Iman di Padang, pemirsa Suruh TV Padang, pemirsa Sahabat Muslim TV, Linggau TV, dan TV-TV lain, serta radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa. Kemarin kita sudah membahas takbir dan juga doa iftitah. Kita akan lanjut ya. Setelah iftitah kan baca Fatihah dan baca surat. Itu kita lewat karena terlalu panjang. Tafsir Al-Fatihah terlalu panjang. Dan dulu kita pernah membahasnya beberapa kali pertemuan. Kita fokus ke zikir-zikir yang kita baca dalam sholat ya. Doa-doa yang kita baca dalam sholat agar kita kalau faham arti, faham makna dan tafsirannya secara mendalam, bisa lebih menghayati sehingga lebih memungkinkan untuk khusyuk di dalam sholat kita. Doa iftitah sudah, takbir juga sudah. Sekarang ruku ya. Sebelum ruku kita takbir. Jadi seusai membaca surat takbir mengangkat kedua tangan. Lalu ruku ya. Pertama cara ruku sesuai dengan sunnah adalah meletakkan kedua telapak tangan di batok tempurung lutut kita dengan posisi jari yang semuanya dibuka, direnggangkan, kemudian disimpan di atas batok lutut atau tempurung lutut kita. Terus dalam kondisi si tulang punggung ini lurus dan pandangan tertuju ke tempat sujud, sedangkan kepala rata dengan tulang punggung, tidak menengadah, tidak menunduk. Karena itu didasarkan kepada beberapa hadis sahih tentang hal itu, di antara dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an. Hadis sahih riwayat Imam Muslim berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yuqim rajulun salbahu fir ruku'i was sujud. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah sempurna salat seseorang. Lafad la salata, tidak ada salat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tidak sah, ada yang menyatakan tidaklah sempurna. Tapi jumhur menyatakan tidak sempurna. La sholata, tidaklah sempurna. Sholat seseorang, lam yuqim rajulun salbahu. Bagi seorang yang tidak meluruskan tulang punggung, tulang sulbi ketika ruku dan sujud. Jadi ketika ruku, maka luruskan tulang punggung, sehingga tulang punggung ini rata. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya disebutkan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lausubba 'ala dhahrihi al-ma lan faddat. Kata Wa'il bin Hujrin, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang ruku, saking lurusnya atau ratanya ya, maka bila dituangkan segelas air di atas punggungnya, niscaya air itu akan tergenang. Jadi lurus tulang punggung itu ya. Siapa yang tidak meluruskan, jumhur ulama atau mayoritas ulama menyatakan tidak sempurna sholatnya. Sebagian kecil ulama menyatakan tidak sah. Jadi menunjukkan keharusan untuk meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Jangan sampai ketika ruku itu bengkung. Bengkung itu apa ya, bengkok-bongkok. Seperti kucing menghadapi musuhnya, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Luruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud, ya. Kedua, posisi kepala tidak menengadah, tidak tertunduk, ya. Tapi antara dua itu, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam idza raka'a lam yusawwi ra'sahu wa lam yuqni, wa kana baina dzalika qawama. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam, apabila beliau itu ruku, beliau tidak menengadahkan kepalanya dan tidak menundukkan kepalanya, tapi pertengahan di antara itu. Adapun pandangan tertuju ke mana? Ke tempat sujud. Bukan ke ujung jari seperti difahami oleh sebagian orang. Karena enggak ada satupun dalil atau pendapat ulama yang menyatakan ketika ruku harus melihat ujung jari. Tidak. Al-Iz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, kemana pandangan kita mengarah ketika sholat? Kata beliau, dari awal sampai akhir ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tasyahada. Apabila beliau bertasyahud, asyara bi usmuhi sababa, dan beliau berisyarat dengan telunjuknya, faraituhu yuharrikuha wa yad'u biha wa lam yujawiz basarahu aw lam yujawiz basaruhu isyaratahu. Beliau ketika tasyahud berisyarat dengan telunjuk, kemudian aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan pandangan matanya tidak lepas dari isyarat telunjuknya. Jadi mata iya, ketika tasyahud dilihat ke isyarat telunjuk. Selain itu ke tempat sujud, ya. Itu tulang punggung rata, kemudian apalagi kepala juga tidak menengadah dan tidak menunduk, pandangan tetap ke tempat sujud, dan kedua telapak tangan disimpan di atas lututnya dan jarinya direnggangkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a kaffaihi ala rukbataihi wa farraja baina asabihi. Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas lututnya dan beliau merenggangkan jari-jarinya. Nah, itulah posisi tubuh ketika apa? Ketika sedang ruku. Adapun sekarang zikir atau doanya. Sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'an raki'an aw sajidan. Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-Rabb. Wa amma as-sujud fajtahidu fid-du'a. Qaminun ayustajaba lakum. Rawahu Muslim. Kata Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ingatlah atau ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku atau ketika sujud. Siapa yang melarang? Tentu saja Allah, ya. Allah yang melarang Nabi alaihi salatu wasallam. Tak ada seorang pun malaikat, jin, manusia yang berhak memerintah atau melarang Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau Nabi menyatakan aku diperintah, maksudnya yang merintahnya Allah. Aku dilarang, maksudnya yang melarangnya Allah. Seperti dalam hadis ini, aku dilarang baca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Kita sudah terangkan kenapa dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Karena ruku dan sujud adalah posisi ketika seorang hamba merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Ketika ruku menghinakan dirinya. Ketika sujud merendahkan dirinya. Dan itu sikap yang layak, paling bagus, paling sempurna untuk seorang hamba asal kepada Allah. Adapun merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan sesama makhluk enggak boleh. Ruku dan sujud kepada selain Allah enggak boleh, kepada malaikat ruku dan sujud enggak boleh, kepada para nabi enggak boleh, kepada orang-orang soleh enggak boleh, baik ketika hidup apalagi setelah mati, apalagi ke orang biasa, apalagi ke bangsa jin enggak boleh. Ruku dan sujudlah sikap merendahkan diri, menghinakan diri, plus ada plusnya nih. Ada terkandung mengagungkan dan meninggikan Allah. Kita merendahkan diri mengandung makna sedang mengagungkan Allah. Saking agungnya Allah dalam pandangan kita, kita merendah. Kita menghinakan diri. Ya. Ketika sujud kita merendahkan diri, otomatis meninggikan Allah. Makanya ketika ruku doanya subhana rabbiyal azim, kita menghinakan diri lalu mengagungkan Allah, maha suci Allah yang maha agung. Ketika sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, kita merendahkan diri meninggikan Allah, maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi sikap badan dengan apa yang diucapkan oleh lisan klop. Jadi karena ruku dan sujud adalah posisi ketika hamba menghinakan diri, merendahkan diri, maka Al-Quran yang agung dan mulia jangan dibawa-bawa ke posisi itu. Itu posisi sedang merendah, sedang menghinakan diri, Quran yang agung, yang suci, enggak boleh dibawa ke sana. Ke WC enggak boleh bawa Al-Quran, baik membacakannya ataupun mushafnya, ya. Ke tempat-tempat yang tidak layak, tidak boleh, termasuk ruku dan sujud. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dilarang. Siapa yang melarangnya? Allah. Dilarang apa? Membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Fa'ammar ruku fa'adzimu fihi Rabb. Adapun ketika ruku, maka agungkan Rabbmu di dalamnya, di dalam ruku, ketika ruku. Wa'ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, sungguh-sungguhlah kamu berdoa di dalam sujud. Ya. Nah, sekarang ini kita fokus kepada doa ruku terlebih dahulu. Doa sujudnya nanti, ya. Doa sujudnya nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ammar ruku fa azimu fihi Rabb." Adapun ketika ruku, maka agungkan Rabbmu ketika ruku. Kenapa? Karena ruku itu posisi mengagungkan Allah. Ketika mengagungkan Allah, kita hinakan diri kita. Maka sudah kita singgung tadi, cocok, pas, ya, sesuai antara sikap tubuh dengan doa yang dibaca. Tubuhnya menghinakan diri, mengagungkan Allah. Ucapannya subhana rabbiyal azim. Ya. Kenapa ada subhana? Subhana itu kan artinya maha suci. Siapa yang maksud subhana? Maha suci. Dan ingat, maha sucinya itu sesungguh-sungguhnya. Sebab subhana, makna atau Kalimat asalnya usabbihu subhana. Jadi subhananya itu dibaca fathah, tidak boleh subhanu atau subhani, tapi dibaca fathah. Karena dalam bahasa Arab itu disebut dengan sebutan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kalau bahasa kita, maf'ul itu artinya objek. Maf'ul mutlak adalah objek setelah subjek predikat, kan objeknya masih. Ingat kan pelajaran SMP atau SMA tentang struktur kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan gitu kan. Dalam bahasa Arab, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fi'il itu kata kerja. Fa'il, subjek. Ya, maf'ulun bihnya, objek. Nah, maf'ul mutlak maknanya adalah maf'ul yang dibentuk dari kata kerja yang ada di awal kalimat. Seperti umpamanya, ajlisu 'alal kursiyyi. Saya duduk di atas kursi. Ini bisa makna hakiki, bisa makna ungkapan. Mungkin duduk di sana makna kiasan, maksudnya makna kiasannya itu berkuasa, ya. Belum tentu sebenarnya duduk, mungkin jalan-jalan. Saya lah yang menduduki kursi itu. Maksudnya mungkin kursi itu jabatan, menduduki itu artinya menempati jabatan, sangat mungkin. Tapi kalau ajlisu 'alal kursi julusan, ada julusan, julusan ini maf'ul mutlak yang dibentuk dari ajlisu, duduk. Maka makna duduk di sana dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya dengan makna hakiki. Saya duduk di kursi, benar duduk. Bukan berarti menguasai jabatan, bukan. Ya. Nah, umpamanya saya membaca dengan sebenar-benarnya, membaca Al-Quran, ya, atau saya umpamanya membaca kitab dengan sebenar-benarnya. Aqra'ul kitaba Qur'anan. Qur'anan di sana bukan Al-Quran, tapi dibentuk dari kata aqra'u. Saya membaca kitab dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Demikian juga kalimat usabbihu subhana, aku mensucikan dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Siapa yang disucikan? Rabbi, Rabbuku al-Azim, yang maha agung. Jadi dalam subhana, subhanallah, subhanallahi atau subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Pokoknya kalau ada subhana, maka di sana di dalamnya terkandung pertama makna mensucikan, kedua kesungguh-sungguhan. Mensucikan itu sungguh-sungguh, keluar dari lubuk hati yang sebenarnya dan disertai dengan keyakinan. Dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Itu makna subhana, ya. Yang dimaksud maha suci artinya yang kita sucikan yaitu Allah, itu tidak punya aib, tidak punya kekurangan, tidak punya hal-hal yang tidak layak. Karena sempurnanya, karena sempurnanya Allah beserta sifat-sifatnya, maka kesempurnaannya mengakibatkan Allah itu tidak memiliki kekurangan dan tidak memiliki aib, tidak memiliki sifat-sifat yang tak layak bagi diri Allah. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis, diterangkan Allah menolak beberapa sifat dari dirinya. Menolak sifat zalim. Allah tidak zalim. Innallaha laisa bidzallamil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Semua yang Allah lakukan kepada hamba-Nya adil. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu tidak pernah dikenai ngantuk ataupun tidur. Ngantuk dan tidur aib bagi diri Allah Azza wa Jalla. Maka itu ditolak. Allah suci dari sifat suka ngantuk, suka tidur. Lam yalid wa lam yulad Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak punya anak dan juga tidak dilahirkan dan tidak ada suatu pun yang menyamainya. Ini sifat punya anak, sifat punya orang tua itu ditolak, diingkari oleh Allah dari diri Allah. Dan sifat ada yang sekufu, yang selevel, yang sebanding, yang menyerupai, enggak. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Nah, itu adalah sifat-sifat aib bagi diri Allah, oleh Allah ditolak. Maha suci Allah, ya. Berkata orang-orang musyrik bahwa ittakhadallahu walada. Allah itu memiliki anak. Bagaimana bantahan Allah terhadap ungkapan itu? Subhanah. Maha suci dia dari hal itu. Artinya Allah tidak punya anak. Dan orang-orang musyrik menganggap anak-anak itu para malaikat. Para malaikat itu berjenis kelamin wanita. Dan itu diklaim oleh orang musyrik sebagai anak Allah. Oleh Allah diingkari, ya. Wa qalu takhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Dan anaknya perempuan. Oleh Allah dibantah, subhanah. Maha suci Allah. Bal ibadu mukramun. Bahkan para malaikat itu bukan anak Allah tapi hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Hamba malaikat juga beribadah kepada Allah. Sebagai hamba kan tugasnya ibadah. Ya, dengan cara masing-masing Allah perintahkan kepada mereka. Oleh karena itulah maka dalam pandangan orang-orang musyrik, orang ateis, kalau orang-orang Eropa gitu ya, orang agama lain membuat film, film kartun, terus ada malaikat. Coba gambaran malaikat itu selalu digambarkan dengan wanita bidadari punya sayap. Di tangannya ada tongkat, tongkatnya di ujungnya ada apa semacam sinar. Di atas kepalanya ada apa tuh? Lingkaran putih atau apa gitu ya. Dan itu mereka menyebut malaikat dengan sebutan bidadari juga. Kalau kita antara malaikat dengan bidadari kan beda ya. Bidadari-bidadari, malaikat-malaikat. Kalau mereka, malaikatnya bidadari. Makanya bidadari mereka sebut dengan sebutan angel. Malaikat juga angel. Sama. Dari dulu itu teh. Dari baheula mula. Waqalu takhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Oleh Allah dibantah, subhanah. Maha suci Allah dari hal itu. Jadi maha suci artinya Allah tidak punya aib. Allah tidak memiliki sifat yang tidak layak bagi dirinya. Termasuk ketika kita merendahkan diri ya. Merendahkan diri ya. Menghinakan diri nih. Ketika ruku itu kan menghinakan diri. Allah mah tidak hina. Allah agung. Makanya ketika kita menghinakan diri, kita mensucikan Allah dari itu, subhanah. Maha suci. Siapa? Rabbi, Rabbku, Al-Azim yang Maha Agung. Allah Maha Agung, kita menghina. Allah suci dari kehinaan. Ini yang menjadi rahasia kenapa kalau kita ya nurug tug mudun tuturubun subuh-subuh. Kalau kita menurun, jalan menurun, disunnahkan membaca tasbih. Kita menurun nih, menuju ke tempat rendah. Kita tadi tempat tinggi, kita jadi rendah. Kita memang sering berada di posisi rendah. Allah mah suci dari kerendahan. Makanya dianjurkan untuk apa? Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik jalan kaki, atau diam, atau pakai motor, mobil, atau sepeda. Ya, ketika umpamanya turun, baca tasbih. Ya. Termasuk lift, kita kan diam di lift itu, diam ya. Tidak jalan, tidak loncat-loncat, tapi menurun. Baca tasbih. Ketika naik eskalator, menurun. Baca tasbih. Kitanya diam, enggak jalan. Tasbih atau menuruni tangga, kitanya jalan. Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau ketika landing pesawat, tasbih. Adapun ketika naik Baik naik lift yang ke atas, naik eskalator ke atas, naik tangga, atau mobil kita nanjak, motor, sepeda nanjak, atau jalan kaki nanjak, atau pas take off pesawat. Pokoknya dari mulai bawah ke atas, takbir disunahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar kita tetap tawadhu. Kita dari posisi bawah naik ke atas, dari tempat rendah ke tempat tinggi, biasanya ada muncul, saya jadi di tempat tinggi nih, ya. Nah, gitu. Orang lain di bawah kecil-kecil tuh. Mungkin ada arogansi, takabur, seperti itu. Maka ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah, subhanallah, ya. Jadi makna subhana maha suci Allah, subhana maha suci, itu dengan mensucikan sesungguh-sungguhnya. Dengan i'tikad yang kuat. Subhana. Siapa yang maha suci? Rabbi. Rabbku al-azim yang maha agung. Kitanya menghinakan diri, ketika menghinakan diri dua hal yang kita lakukan. Itu yang harus hadir ketika kita rukuk tetah. Perasaan itu, dua perasaan ini harus dihadirkan ketika ruku. Apa dua hal itu? Pertama, mensucikan Allah dari kehinaan. Allah enggak hina. Kedua, mengagungkan Allah. Kitalah yang hina. Makanya kita menghinakan diri dengan cara membungkuk. Ruku itu posisi membungkuk, posisi ketika menghinakan diri di hadapan Allah. Allahnya sendiri tidak hina, bahkan Rabbiyal Azim, Rabbku yang maha agung. Itu yang menyebabkan antara ucapan doa atau zikir dalam sholat ketika ruku dengan posisi ruku itu begitu sesuai. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Atas perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kamu dengan menyebut Rabbmu yang maha agung. Itu dalam surah Al-Waqiah ayat yang terakhir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau kepada Allah. Bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Sejak turunnya ayat ini, beliau selalu membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, lalu merintahkan kepada para sahabatnya untuk membaca. Kata beliau dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, ya, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan berkata Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hadza hadithun hijazin sahihul isnad. Hadis ini hadis yang sahih sanadnya. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan doa ini dalam setiap ruku kalian. Maka dalam setiap ruku kita harus membaca subhana rabbiyal azim sebagai bacaan pokok kita. Sebagai bacaan pokok kita, itu subhana rabbiyal azim. Artinya maha suci Allah, Rabbku yang maha agung. Jadi ada dua perasaan yang harus kita munculkan dalam diri kita ketika ruku. Pertama apa tadi? Pertama, mensucikan Allah dari kehinaan. Kedua, mengagungkan. Subhana rabbiyal azim. Nah, ditekankan mengagungkan Allah dengan menyebut Rabb. Karena di dalam lafaz Rabb terkandung keagungan. Kita atau Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita membaca Subhana ilahil azim. Tidak. Maha suci ilahku yang maha agung. Tidak. Padahal ilah itu maksudnya Allah, Rabb juga maknanya Allah. Kenapa tidak dikatakan subhana ilahil azim, subhana ilahil azim, subhana ilahil azim. Tapi membacanya itu Rabb, subhana rabbiyal azim. Karena di dalam Rob terkandung makna keagungan. Kita sering bahas makna Rob artinya pencipta, penguasa, pengatur, pemberi rizki. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maha suci segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Rabb di sini ya pencipta semua alam, pengatur semua alam, penguasa semua alam, pemilik semua alam ya. Dan di dalam Rabb itu tergantung apa? Pengagungan. Kepada siapa? Ya kepada Allah. Makanya disebut Rabb, tidak ilah, tidak subhana ilahiyal azim, tidak, tapi subhana rabbiyal azim. Disebutnya Rabb untuk menghadirkan keagungan Allah, lalu setelah hadir baru disebut Al-Azim. Maha suci Allah Rabbku yang maha agung. Yang wajibnya sekali, selebihnya sunnah. Tiga kali boleh, lebih dari tiga kali bagus. Ya. Berdasarkan hal itulah maka perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ammar ruku fa'adzimu fihi Rabb. Adapun ketika ruku, agungkan Rabbmu di sana karena perintah Allah yang terdapat dalam surah Al-Waqiah ayat yang terakhir, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah kamu dengan menyebut Rabbmu yang maha agung. Lalu Nabi membaca ini dan memerintahkan semua kaum muslimin, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan doa ini, zikir ini, subhana rabbiyal azim ini sebagai zikir di setiap ruku kalian. Baik sholat fardu ataupun sholat-sholat sunnah, apapun sholat sunnahnya. Agungkan ketika ruku dengan membaca subhana rabbiyal azim. Nah, itulah makna dari subhana rabbiyal azim dan alasan kenapa subhana mensucikan Allah, kenapa disebut Rabb tidak ilah, dan kenapa azim itu ketika ruku. Disebut tasbih subhana untuk mensucikan Allah dari kehinaan karena kita sedang hina, sedang menghinakan diri dengan cara membungkuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan diri dengan cara membungkuk ya. Maka ketika menghinakan diri, Allah mah tidak hina disucikan, subhana. Kenapa Rabb tidak ilah? Karena dalam Rabb terkandung makna keagungan Allah. Lalu Al-Azim, kenapa Al-Azim tidak? Subhana Rabbiyal umpamanya Khabir, Subhana Rabbiyal Sami, Subhana Rabbiyal Basir. Tapi kok Subhana Rabbiyal Azim? Karena posisi sedang menghinakan diri, maka kita agungkan Allah sebagai apa namanya lawan kata dari menghinakan diri. Menghinakan diri artinya apa lawannya mengagungkan. Kita menghinakan diri, Allah yang kita ruku di hadapannya kita agungkan. Ya, ini pas banget. Doa ruku tersebut dengan posisi yang sedang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan tuh perasaan itu ketika ruku, dan ini yang akan apa namanya menambah kekhusyuan karena penghayatannya lebih mendalam. Maka sungguh bertolak belakang apabila seorang hamba ketika ruku membaca subhana rabbil azim tapi tidak ada penghayatan. Pikirannya ingat ke urusan di luar itu. Ingat ke takjil, menunya nanti apa ya, bingung masa itu lagi, balak-balak lagi, balak-balak lagi, bosenan atau barudak gitu ya. Masa kolek lagi, giung atau ya. Difikirnya di dalam sujud, di dalam ruku, di dalam sholat. Mulutnya mengucapkan subhana rabbiyal azim. Dalam subhana itu ada kesungguh-sungguhan di dalam mengucapkan tasbih. Kesungguh-sungguhan itu melibatkan seluruh unsur dalam diri kita. Unsur lisan, unsur hati, unsur fikiran, itu semua terlibat di dalam pensucian kepada Allah. Makanya tidak tidak lafaz lafaz tasmiyah tidak usabbihu rabbiyal azim, usabbihu rabbiyal azim, usabbihu rabbiyal azim, atau sabbahtu rabbiyal azim, sabbahtu rabbiyal azim, tidak begitu, tapi subhana rabbiyal azim. Dalam lafaz subhana terkandung kesungguh-sungguhan, benar-benar loh all out mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita untuk mensucikannya, ya. Salah satu bentuk mensucikan Allah ketika ruku tersebut adanya penghayatan di sana. Baru itu sungguh-sungguh, ya. Atau kita baca puisi saja gitu, ya. Isinya apa tapi ekspresinya kemana. Isinya sedih tapi ketika berpuisi itu sambil tersenyum, sambil ketawa, ketiwi. Tapi isi dari puisinya itu sedih. Kan tercocoknya menunjukkan gak ada penghayatan. Ketika berpuisi, ekspresinya mengikuti makna dari bait yang kita baca. Baru itu sungguh-sungguh. Padahal kalau ada lomba puisi, antara ekspresi dengan body language-nya, dengan bahasa tubuhnya, dengan isi dari puisinya, dinilai oleh juri, ya. Nah, kalau ada umpah yang tidak selaras antara bait puisi dengan ekspresi dengan bahasa tubuhnya, itu menjuarakan satu dari belakang atau, ya. Mungkin aja dianulir, ini mah enggak pantas jadi peserta lomba puisi, mungkin saja begitu, ya. Itu puisi loh, karya orang. Ini Allah Azza wa Jalla, ya. Isinya menuntut kita kesungguh-sungguhan dalam mensucikan Allah. Isinya menuntut kita untuk bersungguh-sungguh dalam mengagungkan Allah dan menghinakan diri kita sendiri. Ada ekspresi, ada penghayatan di sana. Inilah makna dari doa ruku yang kita baca, Subhana Rabbiyal Azim. Boleh berapa kali? Wajibnya sekali, selebihnya sunnah. Boleh lebih dari 3 kali? Bagus, ya. 10 kali, mumtaz, ya, boleh, bingit sebolehnya. Lebih dari 10 kali, boleh juga. Lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Bolehkah ditambah dengan Subhana Rabbiyal Azim? Boleh. Hadis tentang tambahan Subhana Rabbiyal Azim. Boleh enggak ditambah dengan Wabihamdi Subhana Rabbiyal Azim Wabihamdi? Boleh. Tambahan. Karena yang tadi kan sahih riwayat Imam Muslim. Tambahan Subhana Rabbiyal Azim sanadnya hasan, ya. Dan boleh untuk kita baca. Dan tambahan wabihamdihnya adalah tambahan yang hasan, dan hasan termasuk hadis yang makbul diterima di kalangan para ulama. Boleh membaca Subhana Rabbiyal Azim saja. Tanpa saja, ya, Subhana Rabbiyal Azim, ya, minimal 3 kali atau lebih, boleh ditambah wabihamdi, ya. Apa makna wabihamdi? Ini lebih menyempurnakan dari aspek makna. Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah, Rabbku yang Maha Agung, wabihamdi, dan dengan sepenuh pujian kepadanya. Tahmid ini memang pasangannya tasbih. Di mana ada tasbih biasanya dilengkapi dengan tahmid. Subhanallah wa bihamdihi. Gitu ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Kalimatan khafifatan 'alal lisan. Terus habibatani ilar rahman. Thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat enteng di lisan, sangat dicintai, paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dan paling berat di mizan, di timbangan. Apakah itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tasbih dengan tahmid itu memang pasangannya, klop. Saling menyempurnakan. Karena apa? Karena di dalam tasbih terkandung nafi, di dalam tahmid terkandung isbat. Nafi itu menidakkan, isbat itu menetapkan. Tasbih disebut nafi karena menidakkan, mengingkari, menolak semua aib, semua kekurangan dari diri Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Makna maha suci, Allah itu enggak punya aib, Allah itu enggak punya kekurangan, Allah itu enggak memiliki hal-hal yang tidak layak bagi dirinya. Itu nafi. Wabihamdihi itu isbat, karena isbat itu menetapkan seluruh sifat kesempurnaan. Setelah Allah disucikan, Allah dipuji. Kenapa Allah dipuji? Karena memiliki kesempurnaan sifat. Sifat-sifat Allah begitu sempurna dengan kesempurnaan yang juga sempurna. Kesempurnaannya tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada kurang. Tasbih, ya, menyangkut tentang menolak aib-aib, cacat-cacat, kekurangan-kekurangan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tahmid, membaca hamdalah, adalah menetapkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah Maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna, enggak ada cacat, enggak ada kekurangan, enggak ada aib. Allah Maha melihat dengan penglihatan yang tidak ada aib, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada hal-hal yang tidak layak. Allah Maha hidup dengan kehidupan yang maha sempurna. Kita mendengar, kita melihat, kita hidup, tapi semuanya itu tidak sempurna. Pandangan kemampuan melihat kita terbatas, terhalang dinding aja sudah enggak bisa lihat apa-apa di balik dinding. Atau terlalu jauh 1 kilo lebih enggak bisa lihat gitu ya, atau apa, kepada yang kecil di sini banyak bakteri, banyak virus, kita enggak bisa lihat. Di sekitar kita ada makhluk gaib, ada malaikat, ada bangsa jin. Kita tidak bisa lihat. Allah serba terbatas lah ya. Nah, terus selain itu penglihatan kita sering terganggu dengan penyakit ya. Ada plus, ada minus, ada silinder, ada kataraks, ada macam-macam, rabun gitu ya. Dan mungkin saja buta waliyadzubillah. Ah, enggak sempurna lah ya. Pendengaran kita juga begitu. Kalau penglihatan Allah, pendengaran, hidup Allah itu semua sempurna. Kesempurnaan hidup Allah, hidup Allah tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kematian. Selama hidupnya tidak ada aib. Kalau kita hidup, aduh, banyak kekurangan. Ya, menua, ya, melemah gitu dan diakhiri dengan kematian. Berasal dari tidak ada. Lalu muncul dengan banyak sekali aib, kekurangan, dan cacat. Dan berakhir dengan kematian. Kita hidup, tapi kehidupan kita tidak sempurna. Hidup Allah sempurna. Ya, penglihatannya sempurna. Pendengarannya sempurna. Semuanya serba sempurna. Maka layak Allah dipuji. Alhamdulillah. Kenapa dipuji? Karena memang layak dipuji. Karena seluruh sifatnya maha sempurna. Dengan kesempurnaan yang juga sempurna. Allah layak ditasbih, disucikan. Maka kita bertasbih. Kenapa? Karena enggak punya cacat, enggak punya aib, enggak punya kekurangan, enggak punya hal-hal yang tidak layak. Maka setiap tasbih selalu seringkali dipasangkan dengan tahmid. Subhana rabbil azim wa bihamdih, ya. Tidak apa-apa doa itu dibaca. Inilah penjelasan dari doa ruku. Ya, cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Dipersilakan kepada para pendengar, pemirsa untuk mengajukan pertanyaan. Baik lewat telepon, lewat WA, lewat SMS. Dan akan dipandu dengan Bapak Dadang Sukarna Hikmat Nirwana. Untuk memandunya kepada Pak Dadang, silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah. Pemirsa, baru saja kita simak bersama sesi materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Taala yang sangat bermanfaat. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bergabung pada line telepon di 0228686637 atau WA 0811227 1476. Ada telepon barusan. Oh, mati lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana dari, siapa, Bu? Siapa di mana? Ya, saya Bu Nur dari Bandung. Silakan Bu Nur dari Cibuntu ya. Iya. Ya. Ustaz, mau nanya ini tentang ruku itu kan tangannya jari-jarinya buka ke tempurung kaki. Itu laki-laki sama perempuan sama enggak, Ustaz? Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Ibu Nur. Iya, seluruh tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk laki dan perempuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan untuk laki begini, untuk perempuan begini. Beliau hanya menyatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini berlaku umum, laki perempuan sama. Beliau tidak menyatakan kalau laki-laki cara rukunya begini, kalau perempuan begitu, kalau sujudnya begini, laki kalau perempuan begitu. Enggak ada perbedaan ya. Jadi sama. Membedakan gerakan laki dan perempuan membutuhkan dalil yang khusus tentang hal itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada WA Ustaz, beberapa WA sudah masuk. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, kalau doa ruku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu maknanya seperti apa? Syukran Ustaz. Doa tadi pernah kita bahas ya, waktu membahas tafsir surah An-Nasr ya. Jadi Allah berfirman fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kamu dengan memuji Allah dan beristighfarlah. Sejak saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membaca doa ruku dan doa sujud yang pokok setelah subhanarabbil azim, setelah subhanarabbil a'la, itu ditambah dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Karena Allah merintahkan tiga di dalam surah An-Nasr. Fasabbih, bertasbihlah kamu. Ya, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbu ada tahmid, wastaghfir dan istighfarlah. Maka tiga-tiganya oleh Nabi dilakukan. Nabi menyatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Jadi doa itu dibaca dalam ruku dan dalam sujud setelah membaca doa pokok ruku dan sujud. Jadi ketika ruku membaca subhanarabbil azim dulu minimalnya 3 kali, setelah itu baru subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir. Ketika sujud juga begitu ya. Subhanarabbil a'la dulu 3 kali baru subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz jawabannya. Ada telepon masuk? Silakan. Silakan, di mana, siapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Iqbal Ustaz. Di Marga ya. Di Muhammad Toha. Ya. Mangga silakan. Afwan Ustaz, saya pertanyaan saya mundur tentang larangan membaca ta'uz pada awal salat Ustaz yang 2 hari yang lalu Ustaz jelaskan. Ini alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya mendapat hadiah dari Ustaz tentang buku amalan-amalan sunnah setahun, yaitu yang dikarang oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, mungkin yeah. Sahabat Ustaz. Nah yeah. Di situ disebutkan juga adanya nampaknya membaca ta'uz dan basmalah itu dilakukan dalam salat Ustaz, sedangkan keterangan yang Ustaz di dalam apa sebelum Pak? Membaca ta'uz dan basmalah dengan sir, tidak dikeraskan. Di dalam sholat. Di dalam sholat mungkin maksudnya ya Ustaz. Iya. Jadi kalau di dalam sholat boleh Ustaz? Iya. Betul, maksudnya sebelum baca Fatihah gitu Pak ya. Iya. Kalau itu tetap disyariatkan. Yang saya maksud tidak disyariatkan membaca ta'uz itu sebelum sholat. Sebelum takbir. Iya, iya. Duh, jangan-jangan ada banyak yang salah paham juga. Nah, nanti kita jelaskan lagi. Jazakallah khairan ya, ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi jawaban saya kemarin tidak disyariatkan baca ta'awudz dan basmalah ketika menjawab pertanyaan orang yang sebelum sholat ada yang membaca ta'awudz atau membaca surah Al-Falaq dan An-Nas ya, sebelum sholat, bukan di dalam sholat, sebelum takbiratul ihram, kan ada ya, baca ta'awudz dulu, baca apa namanya Al-Falaq An-Nas gitu ya. Itu yang tidak disyariatkan. Adapun di dalam sholat setelah iftitah membaca Fatihah, ya disyariatkan ta'awud dan disyariatkan membaca basmalah. Cuma dibacanya sir, tidak jahar, ya gitu. Saya yakin buku yang dibagikan tadi juga maknanya begitu sama ya. Tidak disyariatkan baca ta'awud dan basmalah sebelum sholat. Ingat, sebelum, bukan di dalam sholat. Wallahu a'lam. Silakan ada telepon lagi barusan. Ya, telepon. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ke WA dulu ya. Silakan, Bu. Ana dari Eka dari Marga Asi, Ustaz. Iya, ahlan Bu Eka. Silakan. Gini, Ustaz, saya itu afwan badannya tuh gede. Jadi kalau sholat itu kalau habis ruku mau berdiri itu susah. Habis sujud apa habis ruku, Bu? Habis sujud. Ya, untuk berdiri itu susah. Nah, kadang lutut itu kan sakit. Terus anak itu sholatnya sambil duduk, Ustaz. Cuma perasaan anak itu nggak tenang banget. Soalnya kenapa kalau anak masa bisa berdiri, tapi kalau sholat untuk ruku untuk sujud ke berdiri itu susah. Apa sholat saya Ustaz? Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Ibu Eka di Marga Asih, barakallahu fiik. Iya. Di antara rukun-rukun sujud, baik berdiri, ruku, sujud, atau yang lain-lain, yang mampu kita lakukan, maka wajib kita lakukan. Jadi kalau ibu bisa berdiri, berdiri. Jangan duduk sholatnya, ya. Ruku pasti bisa, ruku. Nah, kalau umpamanya pas sujud susah bangkitnya, maka ibu boleh sholat di kursi, Bu. Ya. Siapkan kursi di belakang ibu, ya. Kemudian ibu sholat tetap sambil berdiri. Karena berdiri ibu mampu, ya. Kemudian ruku ibu mampu. Tapi pas sujud nggak mampu. Sujudnya mah gampang, jatuhnya mah ya tinggal ngagudubragkeun diri gitu bisa. Tapi mungkin sakit lututnya nanti atau bangkitnya yang susah. Maka itu dianggap ibu berat untuk melakukan sujud. Ya, silakan duduk di kursi lalu sujud di kursi dengan posisi bungkuk semaksimal yang ibu bisa. Itu sujudnya demikian, ya. Kemudian duduk di antara dua sujud, biasa duduk di atas kursi, sujud lagi. Setelah sujud, bangkit lagi berdiri, berdiri benar. Karena ibu berdiri bisa kan, ya. Ruku juga bisa. Yang susah apa? Sujud, ya. Maka silakan ibu sholat di kursi. Tapi jangan sambil duduk. Karena ibu bisa berdiri, ya. Nah, silakan berdiri ketika berdiri, ruku ketika ruku, tapi pas sujud silakan ibu sambil duduk di kursi. Jadi siapkan saja kursi, gitu ya, yang ibu akan pergunakan ketika sujud. Dengan demikian, insya Allah bisa teratasi ya. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Ke WA Ustaz, dulu ya, silakan. Ustaz, jawabannya ke WA Ustaz dari anak Kanita dari Bandung. Bismillah Ustaz. Oh, Kanita, anak itu kita. Kanita dari Bandung. Anak Kanita saya, meren Kanita, bukan anak Kanita. Iya, anak Kanita. Iya. Ustaz, mau bertanya, hukum membaca ta'awud yang tadi itu sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat, apakah baca ta'awud hanya di awal sholat saja atau setiap? Iya, setiap rakaat. Barakallahu. Bukan di awal sholat. awal sholat dikhawatirkan sebelum sholat, tapi sebelum baca Fatihah ya. Apakah hanya di rakaat pertama saja atau di setiap rakaat? Ulama ikhtilaf, tapi jumhur ulama menyatakan cukup di rakaat pertama. Cukup di rakaat pertama, ta'awudz setelah iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu bismillahirrahmanirrahim, lalu hamdalah dan seterusnya Fatihah ya. Setelah itu surat ya. Kalau baca suratnya dari awal, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, lalu baca surat. Tapi kalau umpama baca suratnya di tengah-tengah surat, maka tidak disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, rakaat keduanya hanya bismillahirrahmanirrahim saja tanpa ta'awud. Itu jumhur ulama. Pendapat kedua menyatakan setiap rakaat baca ta'awud. Karena perintah Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka ta'awudlah kamu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Nah, seperti itu. Jadi karena ini perintah setiap membaca Al-Qur'an, dan itu perintah itu baca Al-Qur'an itu ada di setiap rakaat. Ada di setiap rakaat. Maka baca ta'awudz setiap rakaat sebelum baca Al-Fatihah. Adapun bukankah cukup di awal? Bismillah juga cukup di awal kalau begitu ya. Itu pertama. Yang kedua, walaupun rakaat pertama sudah ta'awudz, tapi rakaat kedua ketiga dianggap bacaan baru karena sudah terseling dengan gerakan lain, sudah ruku, sudah i'tidal, sudah sujud, sudah duduk, sudah baca-baca yang lain, sehingga itu dianggap bacaan baru. Ya, sama aja dengan kita membaca Al-Qur'an ya, ta'awudz, kemudian setelah itu kita selesai, kita ngopi dulu di luar Ramadan ya. Kita apa dulu, nyupir dulu, nyuci piring dulu gitu ya, beres-beres dulu, nanti setelah itu kita buka Al-Quran lagi, baca lagi Quran, ta'awudz lagi, karena itu bacaan baru, bukan sambungan dari yang tadi ya. Itu adalah amalan baca Al-Quran yang baru ya, bukan lanjutan dari yang tadi. Sama dengan sholat seperti itu ya. Makanya pendapat yang kedua ini menyatakan baca ta'awudz setiap rakaat. Kalau saya pribadi ini yang saya amalkan. Saya membaca ta'awudz di setiap rakaat ya, berdasarkan alasan yang barusan. Wallahu a'lam. Ya, kembali ke telepon. Kalau ada silakan. Silakan di telepon. Masih ada tadi, masih nyambung? 08 022 8686 2637, silakan. Kalau mati tidak ada ya, coba dari WA dulu. Dari WA ya. Sudah putus. Silakan. Ustaz, saya Dimas dari Osdorp, Amsterdam, mau tanya. Osdorp. Nah. Amsterdam mau tanya, bagaimana hukumnya ruku kalau tidak bisa datar punggungnya dikarenakan sakit, sedangkan kan sempurna harus tegak, kemudian sholat juga nggak bisa tegak gitu. Gimana Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Dimas di Osdorp, Amsterdam. Itu Osdorp itu daerah yang kebanyakan muslim ya di sana. Hewan-hewan kita rata-rata ada di sana. Apa pertanyaannya? Bagaimana kalau punggung sakit sehingga tidak bisa diluruskan? Itu mah ada udzur atuh ya. Sholat aja yang harus sambil berdiri gitu. Tapi karena sakit, karena enggak mampu, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring ya. Kalau memang kita tidak mungkin, tidak bisa lurus karena sakit, karena struktur tulang kita memang tidak mungkin kan ya. Fattakullaha mastata'tum ya. Berusahalah, bertakwalah kepada Allah semampu yang kita bisa ya. Kalau di luar kemampuan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Tidak apa-apa, semampunya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz jawabannya. Ya, ke WA lagi ke WA terus. Lagi ya. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah ada di Johor, Malaysia. Mau tanya Ustaz, sholat qobliyah duhur yang 4 rakaat, apakah ada dalilnya dilakukan dengan cara duduk tahiyat awal? Karena sebagian saudara muslim kita melakukan hal itu. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Berarti menyerupai sholat duhur gitu ya. 4 rakaat, terus ada tahiyat awal. Tidak ada dalil yang seperti itu. Lebih utama nih, dua-dua ya, dua-dua. Tidak empat sekaligus tanpa tasyahud awal, tapi dua-dua. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang melakukan itu dua rakaat di masjid dan dua rakaat sisanya di rumahnya, ya. Itu yang dimaksud empat rakaat. Karena apa? Karena seutama-utama sholat sunnah adalah dua rakaat, dua rakaat. Jadi sebaiknya dua rakaat salam, lalu bangkit lagi, lalu dua rakaat lagi, salam lagi. Dan dua rakaat ini boleh dipisah. Yang dua pertama di masjid, yang dua kedua di rumahnya, ya. Dan itu menjelaskan bahwa empat rakaat itu dua salam. Wallahu'alam. Syukran, Ustaz, jawabannya. Belum ada telepon lagi, Ustaz. Ya, berebut itu teh. Dari WA lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Cynthia dari Bekasi. Afwan, Ustaz, apabila dalam ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Qur'an, bagaimana apabila dalam sujud membaca doa yang sumbernya dari Al-Qur'an karena diperbolehkan banyak berdoa dalam sujud? Syukran, Ustaz. Ya, dilarang membaca Al-Qur'an ketika sujud. Bagaimana kalau kita berdoa tapi diambil dari ayat Al-Qur'an? Boleh dengan dua syarat. Syarat pertama adalah langsung mengambil lafaz doanya. Seperti umpama Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab kalau dalam ayatnya wa minhum may yaqulu rabbana atina fiddunya hasanah. Wa minhum, di antara mereka man, ada yang yaqulu, berdoa bla bla bla rabbana atina. Wa minhum may yaqulu, jangan dibaca ya, langsung doa rabbana atina fiddunya. Terus contoh dalam Al-Baqarah terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, itu. Kita ambil langsung Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. La yukallifullahu-nya jangan dibaca ya. Jadi pertama langsung ambil lafaz doanya, kedua meniatkan berdoa dan tidak niat membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi boleh, wallahu a'lam. Silakan, lagi ada telepon yang masuk. Masih ya. Nyambung? Halo? Halo? Ya, silakan. Siapa, Pak, dari mana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Nama Lutfi, Ustaz, dari Bekasi, Ustaz. Silakan, Lutfi, Bekasi. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fika barakallah. Dalam pembahasan sebelumnya, Ustaz, dalam larangan-larangan berdoa, maaf, Ustaz, dikoreksi kalau salah, Anda mendengar Ustaz mengatakan sebuah hadis. Hadisnya itu berbunyi, akan muncul di suatu kaum dari umatku yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci. Yang ingin Anda tanyakan, Ustaz, berlebih-lebihan dalam bersuci itu seperti apa, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Kedua, karena itu punya ibu, Ustaz, dan ibu itu apabila dalam beribu gitu, Ustaz, di kamar mandi bersuci itu lama sekali, Ustaz. Begitu mau sholat, dia balik lagi ke kamar mandi, katanya terasa ada yang keluar gitu, Ustaz, dari duburnya itu, perasaan saja, dan itu pun diingatkan berkali-kali oleh anak-anaknya, kemudian tapi tetap masih seperti itu, Ustaz. Dan ibu pun menyadari bahwa itu adalah katanya penyakit was-was. Nah, yang ingin anak tanyakan, bagaimana memberi pengertian kepada ibu anak supaya mengerti, yang ibu anak sendiri pun mengerti kalau itu adalah penyakit was-was gitu, Ustaz. Begitu, Ustaz, kira-kira, Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lutfi di Bekasi ya, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana contoh berlebih-lebihan di dalam bersuci, ya? Bersuci itu ada tiga. Pertama wudu, kedua tayamum, ketiga mandi, ya. Ada lagi istijmar atau istinja. Istijmar itu cebok dengan batu, ya. Yang dimaksud dengan wudu ada tata caranya, bilangannya maksimal 3 kali. Boleh sekali-sekali, boleh 2 kali, 2 kali, boleh 3 kali, 3 kali. Tapi enggak boleh 4 kali atau lebih, ya. Tayamum juga ada caranya, mandi juga ada caranya dengan ukuran air yang juga sudah ditentukan, ya. Ketika bilangan membasuh melebihi dari yang disyariatkan, seperti 4 kali, 5 kali, ya. Itu dianggap melebihi batas, berlebih-lebihan. Atau umpamanya ketika disuruh membasuh sampai umpamanya kedua sikutnya. Lalu dibasuh sampai kedua lengannya, ya. Ketika disuruh membasuh sampai ke membasuh kaki sampai ke kedua mata kaki, ya. Tapi dia membasuh sampai ke tuur tenan. Ke lutut atau hampir-hampir sampai ke pahanya, ya. Seperti itu. Ketika umpamanya mengusap, diperintahkan, dicontohkan mengusap kepala, ya. Cukup satu kali, tapi kemudian dia mengusap lebih dari satu kali atau bahkan diusap mah rasanya kurang afdol. Akhirnya bukan diusap tapi diguyur rambutnya, dibasahi dengan amat sangat basah, ya. Itu yang dimaksud dengan berlebih-lebihan. Maka itu yang tidak boleh. Dan akan ada muncul orang seperti itu, ya. Berdasarkan hal itulah cukupkan diri kita berwudu dengan tata cara wudu yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak berlebih-lebihan. Termasuk juga dalam hal tayamum. Tayamum itu cukup boleh dalam satu hadis dengan satu tepukan, ya. Mashatan wahidatan, lalu satu tepukan itu diusapkan ke apa namanya? Ke wajah, kemudian langsung ke telapak tangan, telapak bukan telapak tangan, ke pergelangan tangan sampai ujung jarinya dengan selak-selaknya, ya. Ada yang sampai sikut, ada yang menepuknya sampai 3 kali segala macam. Itu bahasa kitanya lebay. Berlebih-lebihan, melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin meraih kesempurnaan dengan cara yang melebihi yang ditetapkan oleh syariat. Akhirnya bukan sempurna tapi malah keliru dan salah, ya. Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi tidak mencontoh aku dalam mengamalkan itu, maka itu amalan tertolak. Wudunya tidak contoh Nabi SAW, melebihi dari apa yang dicontohkan, ya. Tayamumnya juga melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka itu tertolak. Itu yang disebut dengan berlebih-lebihan. Kedua, ibunya tadi ada kasus sering merasa keluar angin, padahal tidak pasti, ya. Dan ibunya menyadari itu waswas. Coba bilang ke ibu, Nabi SAW pernah mengatakan itu. Itu apa namanya disebut oleh Nabi dengan sebutan kentut setan, ya. Jadi ada perasa seperti ada yang keluar tapi enggak yakin. Maka kata Nabi SAW, jangan kamu batalkan sholatmu sampai kamu mendengar suaranya atau mencium baunya. Kalau salah satu di antara dua ini enggak ada, maka berarti tidak batal, ya. Umpamanya, rasanya ada keluar, ya. Tapi enggak ada bau dan enggak ada suara, maka itulah yang disebut dengan kentut setan. Maka jangan dibatalkan. Nabi SAW menyatakan, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada apa yang tidak membuat kamu ragu, ya. Tadi yang tidak kita ragu, kita yakin sudah berwudu, sudah yakin. Terus muncul perasaan was-was, ragu-ragu, batal enggak. Nah, maka tetaplah dalam apa yang kita yakini, yaitu sudah berwudu, ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keragu-raguan. Kalau kita sudah yakin sudah berwudu, sudah yakin wudunya, lalu muncul was-was atau ragu, batal enggak? Berarti enggak batal. Tetaplah dalam keyakinan yang tadi, yaitu sudah berwudu. Kasih kabar ke ibu seperti itu. Ini tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu alam. Silakan lagi yang terakhir telepon, ya. Halo. Mati ya. Mati udah putus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Vini di Sarijadi. Apakah benar bahwa doa sesudah dikir sholat fardu agar tidak dirutinkan? Apakah? Apakah benar bahwa doa sesudah dikir sholat fardu agar tidak rutin? Berdoa seusai dikir atau dikir? Ya, berdoa sesudah dikir ini. Iya. Doa sesudah dikir. Tidak benar. Ya, boleh rutin. Jadi perintah atau anjuran untuk berdoa ba'da sholat adalah perintah atau anjuran yang disepakati oleh para ulama, termasuk salah satu di antara momen dikabulkannya doa. Yang jadi masalah angkat tangan atau tidak itu, ya, yang jadi masalah, ya. Karena Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa usai sholat fardu. Itu yang dipermasalahkan. Adapun berdoanya tetap dianjurkan. Jangan sampai karena tidak mengangkat tangan tidak berdoa. Jangan sampai seperti itu. Ya, silakan berdoa walaupun tidak dengan mengangkat kedua tangan ketika berdoanya. Wallahu a'lam bishawab. Bonus satu. Bonus Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya Indri di Cicadas mau bertanya. Ketika mau bersujud mendahulukan tangan atau kaki? Mendahulukan tangan atau kaki dulu ketika meletakkan ke tempat sujud? Terima lutut meren, bukan kakinya. Iya, di sini kaki. Apa ya, dua lutut dulu, apa dua tangan dulu? Ulama ikhtilaf, ya. Ulama ikhtilaf. Ikhtilafnya adalah tentang penilaian hadis bahwa jangan kalian sujud seperti sujudnya unta, yaitu mendahulukan lutut, kemudian barulah kedua tangan. Jangan seperti itu. Artinya kedua tangan dulu baru lutut. Dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Dan itulah yang benar. Melakukan kedua tangan dulu baru kedua lutut. Seada imam sebelum generasi Imam Ibnu Qayyim tidak ada yang menyebut bahwa ini munqalib. Baru Imam Ibnu Qayyim menyatakan hadis ini munqalib. Munqalib itu terbalik, ya. Karena realitanya, kenyataannya unta kalau dari berdiri mau duduk nih. Apakah melipat kaki depan dulu apa kaki belakang dulu? Ternyata kaki depan dulu. Kalau ini saya buktikan langsung melihat berkali-kali gimana caranya si unta duduk, betul. Kedua kaki depan dulu, baru kedua kaki belakang. Tidak pernah kaki belakang dulu, baru kaki depan, gak pernah. Itulah, jadi duduk unta itu mendahulukan dua kaki depan, baru kaki belakang. Padahal Nabi menyatakan jangan seperti unta, yaitu mendahulukan lutut baru kedua tangan. Jangan, tapi tangan dulu. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan munqalib, karena unta itu kaki depan terlebih dahulu. Sebelum generasi Imam Ibnu Qayyim semuanya sepakat bahwa yang benar adalah kedua tangan dulu. Ya, kenapa? Karena kesalahpahaman tentang mana yang dimaksud kaki unta dan tangan unta. Karena bukan orang Arab melihat sekali dua kali, oh unta itu dua kaki depan dulu, lalu oh berita hadis tadi munqalib, terbalik tuh matannya, isinya, kontennya, redaksi, susunan kalimatnya berarti terbalik. Lah, yang terbalik itu apakah Nabi yang salah ucap, atau sahabat yang salah kutip, atau para ulama sebelumnya yang salah kutip? Enggak ada yang salah. Nabi tidak salah, para sahabat tidak salah, dan ulama-ulama setelahnya tidak keliru. Yang keliru adalah pemahaman tentang cara duduk unta. Jadi syair-syair yang berkaitan dengan unta, unta itu kalau menendang itu dengan kedua kaki depan, dan itu yang disebut dengan kakinya, ya. Makanya tidak terbalik, tidak munqalib, ya. Jadi yang benar dahulukan kedua tangan baru kedua lutut, ya. Tapi tidak dipungkiri ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang kedua tangan dulu, ada yang kedua lutut dulu. Itu ikhtilaf yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan para ulama, ya. Dan kita tidak perlu untuk mempermasalahkannya. Kita ambil mana yang keterangannya menurut kita lebih kuat dan ihtiram, hormat kepada pendapat yang kita tidak ambil, ya. Jadi itu. Adapun yang saya lakukan, saya melakukan kedua tangan dulu, baru kedua lutut, dan sebaliknya ketika akan bangkit dari sujud, saya mengangkat kedua lutut dulu sebelum kedua tangan dulu. Kecuali kalau saya bermakmum kepada orang yang mendahulukan lutut daripada tangan ketika akan sujud, saya mengikuti imam berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam dijadikan untuk diikuti, ya. Demikian, ya, cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.